diak di tangan orang. Maafkan nenek, oi udah sayang. Hanyalah doa nenek iringkan. Carilah pengganti nenek nama lah. Sananglah diak di tangan orang.